nan karimbo pai Mbak Puruh, ya Puruh, baranti tantang Pariaman. Baranti tantang Pariaman. Di mal badan den tak akan kuruh, ya kuruh, di mal badan den tak akan kuruh, ya kuruh, anak nan tujuh den tangguangkan, anak nan tujuh den tangguangkan. Dulu bungo nan jombang, alun nuntuang kasih. sia batali deneta cinta bunga larangan kumbang ka ingga putia kaki deneta cinta bunga larangan kumbang ka ingga putia kaki. Siang batali deneta cinta bunga larangan kumbang ka inggo putia kaki deneta cinta bunga larangan kumbang ka inggo putia kaki. Santi yang bana akan nyoburuang, Santi samo-samo. Marilah kita bernyanyi, oi bernyanyi bersama-sama. Marilah kita berdendang, oi berdendang bersama-sama. Adianan mani cuba la pikir sudah bayi yo bayi nakan nei tanggunglah dosa salamonyo gadai kambang, oh kapasa kambang. Kayalah putui, ikanlah lape, ikanlah masuk kapuke urang, oh kapuke urang. Subarang tukangnya anak panyinggahan rasa kaputui hati jo jantung di dalam tangan diambil urang baitu bana para sayan gajai gajayai baitu bana para sayan sangsangai jalan babelo kal aye mani jalan manisi di tepi pantai oh di tepi pantai jagalah lalo hati manangi sabana sakit kasih tak sampai oh kasih tak sampai. Bulan do turun, iya jasi koci, iya jasi koci. Bungolah layu, kabulah tinggal, kamano kumbang, ka inggo lai, hai ka inggo lai. dan tiada daun. Indah badayu, indah badayu. Usah tabang sumbarang tabarang, jika lain tak kui datang galadot. Urang kapuang sawah jaladang, nantani ayo. Jangan pasang si buang mana kecil si buruang murai lah jauh membawa untuk ia rasa Kain biru di jamuran ditimpa panen di tengah hari. Kain biru di jamuran ditimpa panen di tengah hari. Kau

dinginan kau dan babasahkan. Badan